بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، kita lanjutkan syarah kitab التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. masuki bab baru, babu الشفاعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Yang artinya, berilah peringatan mereka yang masih mengkhawatirkan ketika mereka digiring menghadap kepada Tuhan mereka, dan ketika itu tidak ada bagi mereka seorang wali, penolong maupun peminta syafaat untuk mereka. Jadi berilah mereka peringatan pada hari kiamat, ketika pada hari itu tidak ada yang bisa melindungi mereka, menolong mereka maupun mengajukan syafaat untuk mereka. Wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Rasulullah SAW bahwa milik Allah lah segala macam bentuk syafaat. Seluruh syafaat itu adalah milik Allah. Wa qawluhu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapa kiranya yang mampu, yang berkenan mengajukan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah? Maksudnya la ahad. Tidak ada yang mampu mengajukan syafaat di sisi Allah kecuali kalau Allah mengizinkannya. Wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm. Allah menjelaskan dengan pertanyaan yang sifatnya menafikan. Siapa kiranya atau berapa banyak malaikat, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit itu, dan mereka itu semuanya tidak mampu, atau syafaat yang mereka ajukan itu tidak akan ada manfaatnya. La tughni syafa'atuhum syai'an. Sedikit pun tidak akan ada bermanfaat syafaat yang diajukan oleh para malaikat. Malaikat itu adalah hamba Allah yang dekat dengannya, yang tidak pernah berbuat maksiat. Itu pun tidak akan ada manfaatnya illa, kecuali min ba'di ayyadanallahu liman yasha wa yardha, kecuali setelah Allah mengizinkan para malaikat tadi untuk mengajukan syafaat kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah saja, dan kepada hambanya yang diridhoi oleh Allah. Jadi Allah harus mengizinkan dulu, dan Allah harus meridhoi pihak yang akan mendapatkan syafaat tadi. Wa qawluhu qul id'u alladhina za'amtum min dunillah. Silakan kalian panggil-panggil itu selain Allah yang kalian klaim sebagai alihah itu. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada sebutir dzarrah pun yang mereka kuasai dari apa yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka juga tidak punya sekutu di langit maupun di bumi, dan tidak ada yang bisa menolong mereka sedikit pun. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat yang diajukan di sisi Allah itu tidak akan ada manfaatnya kecuali bagi yang Allah izinkan. Ini ayat-ayat yang beliau kutip di bab asy-syafa'ah ini. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, qala Abu Abbas rahimahullah, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kunyahnya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa ada selain dirinya yang bisa menjadi gantungan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik itu. Orang-orang musyrik itu menduga ada selain Allah yang bisa diharap-harapkan, bisa jadi tempat bergantung, apa namanya, yang diharapkan memberikan manfaat kepada mereka. Nah, dalam ayat-ayat ini Allah menafikan itu semua. Itu adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang batil. Fanafa ayyakuna li ghairihi malakun mulkun aw qistum minhu. Tidak ada selain Allah, kata Allah. Allah menafikan dari selain dirinya kalau ada yang berkuasa, walaupun hanya sebagian kekuasaan. Kekuasaan yang betul-betul hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Au yakunu aunan lillah. Bahkan Allah menafikan adanya pihak yang menolong Allah, membantu Allah dalam hal ini. Walam yabqa illa syafa'ah fabayyana annaha la tanfa' illa liman adzina lahu ar-rabb kama qala ta'ala. Yang tersisa adalah syafaat. Dan syafaat itu apa sih maksudnya? At-tawassut lil ghairi bijalbin naf'i au daf'i ad-dur. At-tawassut menjadi mediator untuk mendatangkan manfaat bagi pihak lain atau menolak madharat yang akan menimpa pihak lain. Menjadi mediator, mediasi, proses mediasinya itu namanya syafa'ah. Ya, jadi seseorang menjadi perantara, bisa orang, bisa selain manusia juga bisa, malaikat bisa jadi syafi', ya. Al-Qur'an, amal soleh kita, ya, itu bisa menjadi syafi'. Mengajukan syafa'at, mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut atau menolak madharat dari orang tersebut. Itu namanya syafaat. Yang tersisa hanyalah syafaat. Tapi syafaat itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, ini pertama Allah harus mengizinkan pihak tersebut untuk mengajukan syafaat. Dan syarat yang kedua, objek syafaatnya ini atau pihak yang akan mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut harus diridhoi oleh Allah. Ya, walam yabqa illa syafa'ah fabayyan annaha la tanfa' illa liman adzina lahu ar-rabb kama qala ta'ala wa la yashfa'un illa liman irtadha. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. Sehingga dengan demikian syafaat yang selama ini diharap-harapkan oleh orang-orang musyrik di dunia dari berhala-berhala mereka, baik yang dipersekutukan oleh Allah itu berhala, patung, atau malaikat, atau orang soleh, atau jin, atau apapun itu, karena syiriknya orang-orang musyrik ini macam-macam. Ada yang menyekutukan Allah dengan berhala, ada yang menyekutukan Allah dengan orang soleh, ada yang menyekutukan Allah dengan nabi, ada yang menyekutukan Allah dengan batu dan pohon, ada yang dengan malaikat. Macam-macam kemusyrikan mereka ini. Itu semua syafaat yang mereka harapkan dari berhala atau yang mereka sembah-sembah selain Allah itu semuanya akan sirna, ya, akan menjadi fata morgana pada hari kiamat nanti. Jadi pupus harapan dan cita-cita mereka selama ini. Kama nafahal Qur'an, sebagaimana telah dinafikan oleh Al-Qur'an. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keistimewaan boleh mengajukan syafaat paling agung, syafa'atul uzma, syafaat yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh manusia mukmin maupun kafirnya pada hari kiamat, itu pun tidak langsung minta, tapi ada protokolernya dulu. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah berkenan mengizinkan beliau untuk mengajukan syafaat. Beliau harus sujud dulu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghaturkan puji-pujian kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafad-lafad, dengan untaian pujian yang baru beliau ketahui saat itu. Sebelumnya beliau gak tahu harus mengucapkan apa. Jadi baru diilhamkan oleh Allah saat itu juga. Dan sujudnya selama waktu yang Allah kehendaki. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah wasyfa' tusyafa', mintalah kau akan diberi, ajukan syafaat akan diterima syafaatmu. Ini izin dari Allah. Sebelum itu Rasulullah enggak ngangkat kepalanya dan enggak tahu sampai kapan. Terserah Allah. Ya. Jadi wala yabda bisyafa' awalan. Beliau tidak langsung mengajukan syafaat, enggak ada kecuali di sini. Siapapun, sehebat apapun si pengaju syafaat itu, tetap dia harus menunggu izin dari Allah. Kalau diizinkan baru dia bisa. Kalau enggak, enggak bisa. Thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tusyafa', ya. Katakan akan didengar perkataanmu. Minta akan diberi permintaanmu. Ajukan syafaat akan diterima syafaatmu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala lahu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa kiranya orang yang paling bahagia dengan syafaatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Syafaatmu, nisbah syafaat kepada Rasulullah ini bukan nisbah milik, bukan. Nisbah itu dalam bahasa Arab fungsinya macam-macam. Ada penisbatan yang menunjukkan kepemilikan, ada penisbatan yang menunjukkan spesialisasi, ya, khususiyah. Ini bukan milik, bukan. Contohnya ini, syafaati. Syafa'atika. Syafa'atmu ini bukan syafa'at milik Rasulullah, enggak, karena lillahi syafa'atu jami'an. Seluruh, semua syafa'at itu miliknya Allah. Tapi ini khusus nisbah yang menunjukkan adalah ikhtisas. Karena yang mengajukan adalah Rasulullah SAW. Maka dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi penisbatan itu tidak selamanya berarti kepemilikan. Contoh, ini pelananya kuda. Kuda enggak punya, enggak memiliki apa-apa, tapi pelana khusus untuk kuda. Ini kuncinya mobil. Mobil benda mati, enggak bisa memiliki. Tapi ini adalah nisbah yang intinya adalah menunjukkan khususiyah. Jadi bukan, jangan difahami. Lah di sini kan Allah menisbahkan syafaat kepada Rasulullah, berarti milik Rasulullah. Oh, tidak. Tidak, ya. Jadi cara memahaminya harus berdasarkan dalil-dalil yang lain juga, karena di ayatnya sudah jelas sekali kul lillahi syafa'atu jami'a. Dan ini kaidah penting, antum bisa terapkan dalam banyak hal. Tidak semua penisbatan itu berarti menunjukkan dia yang memilikinya, tidak. Termasuk ini istri saya, bukan milik antum, tapi khusus antum yang bisa, ya, memanfaatkannya, gitu. Man as'adun nasi bi syafa'ati? Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Jawaban Nabi, yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari lubuk hatinya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari. Taban hadis-hadis seperti ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, yang wafat tahun 300 11 Hijriah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid. Jadi beliau juga punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Bukan ini tapi ya. Lain, itu kumpulan hadis-hadis tentang tauhid. Setelah beliau menyebutkan sekian banyak hadis yang bentuknya itu adalah man qala la ilaha illallah begini begini begini begini, maka dia akan begini begini begini begini. Siapa yang mengatakan begini, dia akan begini. Nadanya seperti itu. Setelah menyebutkan sekian banyak hadis dengan nada yang bervariasi, tapi intinya adalah tentang fadilah kalimatut tauhid ini, beliau mengatakan wa hadhihi wa dzalika innama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurrima 'ala an-nar bayan fadilat hadzal qaul la annahu jami'ul islam. Ya, maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk jannah atau akan diharamkan untuk tersentuh neraka. Banyak kan hadis seperti itu? Ya. Maksudnya apa sih Nabi menjelaskan begitu? Maksudnya ini adalah pernyataan dalam rangka menjelaskan keutamaan kalimatut tauhid ini. Tapi tidak berarti bahwa ucapan la ilaha illallah itu otomatis merupakan Islam secara keseluruhan, bukan. Karena Islam itu tidak hanya qaul, tapi ada juga amal. Ya, ini kan hanya ucapan toh. Man qala la ilaha illallah itu ucapan, itu bagian dari Islam, bukan Islam secara keseluruhan, bukan. Kama ya'taqidu dzalika atau kama yadhunnu dzalika man la yafhamul ilma wa yu'anid wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Tidak seperti yang diduga oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu tauhid ini. Ya, tapi sudah enggak paham terus dia ini menentang, bahkan tidak mempelajari ilmu ini dari ahlinya. Jadi ketika kita mendapati hadis-hadis seperti ini, jangan langsung kita lalaikan hadis-hadis yang lain, tidak. Imam Az-Zuhri rahimahullah wa huwa min ahli al-hadis, bahkan yang pertama kali secara resmi ditugasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan, membukukan hadis Nabi, beliau mengatakan hadis-hadis ini itu diucapkan oleh Rasulullah di awal-awal Islam, sebelum turun ahkam, sebelum turun aturan macam-macam halal dan haram yang macam-macam itu. Ya, setelah ucapan-ucapan ini turunlah perintah sholat, perintah zakat, perintah jihad, haji, larangan ini, larangan itu, yang macam-macam. Dan itu semua adalah bagian dari Islam, gak cuma mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita memahami secara parsial, karena akan fatal akibatnya. Fatilka syafa'ah li ahlil ikhlas. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa syafa'at itu hanya bagi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu ahlu tauhid. Ya. Biiznillahi ta'ala. Itu pun atas seizin Allah dulu. Wala takunu liman asyraka billah, tidak mungkin syafaat itu akan didapatkan oleh mereka yang terjerumus dalam syirik. Wa haqiqatuhu, hakikatnya annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddal ala ahli al-ikhlas. Hakikat dari syafaat yang akan dinikmati oleh orang paling bahagia itu apa sih? Hakikatnya bagaimana sih? Hakikatnya adalah Allah ini berkenan atas karunia, keutamaan, kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni ahlu tauhid. Ahlu tauhid yang masih banyak dosanya, karena gak semua ahlu tauhid itu masuk surga langsung tanpa hisab. Ada yang tanpa hisab, sekitar 70 ribu orang. Ada juga yang dihisab dulu. Ada yang bahkan sempat mampir di neraka dulu, wal iyadzu billah. Karena mereka punya dosa-dosa yang belum terbersihkan darinya. Nah, syafaat yang mereka terima itu hakikatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Biwasitati doa, melalui doanya pihak ketiga. Ya, jadi ada pihak ketiga di sini yang memintakan, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, entah itu manusia, entah itu malaikat, entah itu Al-Quran, ya, amal soleh, pokoknya pihak ketiga. Kan Al-Quran juga kan mengajukan syafaat bagi orang-orang yang menjadi ahlinya. Biwasitati doa man adzinalah. Tapi enggak bisa semua sembarangan, harus diizinkan dulu pihak ketiga ini untuk mengajukan doa tersebut. Mengajukan permohonan agar Allah mengampuni dia, harus diizinkan dulu. Biwasitati doa man adzinalahu an yashfa liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Dan sekaligus izin Allah bagi pihak ketiga untuk mengajukan permohonan ampunan ini itu sebagai bentuk ikram, bentuk penghormatan Allah terhadapnya. Ya. Karena orang yang bisa menjadi mediator itu mesti orang yang terpandang, enggak mungkin orang sembarangan. Ya. Bahkan dalam perkara dunia pun seperti itu. Kita enggak mungkin minta tolong seseorang untuk menyampaikan hajat kita kepada orang tertentu, melainkan orang yang kita mintai tolongnya adalah orang yang punya kedudukan. Ya, enggak sembarang orang. Fasyafa'a allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Jadi, syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an yang dianggap tidak ada manfaatnya itu adalah syafaat yang mengandung unsur kemusyrikan. Ya. Walihada athbata asy-syafa'ah bi'iznihi fi mawadhi'. Jadi memang Al-Quran itu menetapkan adanya syafaat dalam beberapa ayat, namun juga dalam ayat-ayat lain menafikan adanya syafaat. Ya. La yashfa'una illa liman irtadha. Dan lain-lain. Jadi yang ditetapkan di sini syafaat tertentu, yang dinafikan beda lagi. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu. Ini sampai di sini kutipan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita masukin syarahnya secara lebih detail. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah, hadzal bab huwa babu syafa'ah. Wa iradu hadzal bab ba'da al-babaini qablahu munasibun jiddan. Penyebutan bab ini setelah dua bab sebelumnya itu sangat tepat, karena mereka yang minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, istighosah kepada Nabi atau kepada yang lain, wali-wali Allah, para nabi yang lainnya, ketika ditegakkan hujjah kepada mereka, dijelaskan bahwasanya enggak bisa seperti ini. Ini Nabi tidak berkenan, tidak berkuasa untuk memberikan itu semua. Dijelaskan bosnya perbuatan mereka ini keliru. Ya. Idza uqimat alaihim al-hujjah bima dzukira min tauhidir rububiyah. Berkenaan dengan tauhidur rububiyah, yakni tauhidur rububiyah ini bosnya Allah itu yang berkuasa. Allah itu yang memiliki, yang memberikan manfaat dan madarat secara langsung itu Allah, bukan Rasulullah SAW. Jadi minta syafaat kepada Rasulullah itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Karena kalau Rasulullah yang dimintai secara langsung, atau siapapun lah selain Allah Subhanahu wa taala langsung dimintain syafaat, berarti ada keyakinan bahwa Rasulullah ini mampu memberikan manfaat dan madharat secara langsung. Bahwa syafaat adalah milik beliau, atau milik pihak-pihak yang diyakini memiliki syafaat. Nah, ini berarti penyekutuan terhadap Allah dari segi rububiyah. Ya. Ketika dijelaskan kepada mereka akan kelirunya perbuatan mereka dan bahwasanya ini bertentangan dengan tauhidur rububiyah, mereka menjawab begini, nahnu na'taqid dzalik. Loh, kita juga punya anggapan begitu. Kita juga punya anggapan bahwa yang memberikan itu Allah. Walakin haula isyufa'a muqarrabuna indallah, mu'azzamun. Tapi kami meyakini bahwa pihak-pihak ketiga yang kami anggap mampu mengajukan syafaat itu adalah pihak-pihak yang memang dimuliakan oleh Allah, didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat derajat mereka di sisi Allah dan mereka punya kedudukan, kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mereka sudah seperti itu, maka bisa mengajukan syafaat. Ya, jadi mereka menafikan adanya dua syarat tadi itu. Yang pertama apa? Izin Allah. Dan yang kedua adalah harus diridhoi dulu. Syafaat ini ditujukan kepada orang yang diridhoi. Nah, ini tidak mereka perhitungkan di sini. Jadi orang-orang musyrik itu hanya melihat kedudukan si pengaju syafaat saja. Itu pun juga tidak berdasarkan dalil, tapi hanya berdasarkan ajaran leluhur, ya, tradisi. Karena siapa yang bisa memastikan si fulan ini punya kedudukan di sisi Allah? Siapa yang bisa memastikan? Diklaim sebagai wali. Apakah bisa dipastikan bahwa amalnya dia ini semuanya soleh, diterima oleh Allah, dan dia pasti menjadi orang yang bertakwa di mata Allah? Kalau dia bukan nabi, apa dalilnya? Enggak ada kan? Jadi mereka hanya berasumsi saja di sini. Gitu loh. Faman tawajjaha ilaihim ardauhu bisyafa'ah. Mereka meyakini siapapun yang tawajjuh kepada wali-wali ini, nabi-nabi ini, atau orang-orang soleh yang mereka klaim soleh tadi loh ya. Soleh itu menurut anggapan mereka. Kalau gak ada dalil, kita gak bisa pastikan. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, jelas. La nahkum ala ahadin min ahlil qiblah bijannatin wala nar. Kita tidak bisa menghukumi seorang pun yang masih menghadap kiblat ini sebagai ahlul jannah ataupun ahlul nar. Kecuali kalau ada dalil qat'inya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengharapkan yang zahirnya itu soleh, yang nampaknya sebagai orang baik, kita harapkan dia masuk jannah. Tapi tetap ada kekhawatiran karena kita gak tahu dia ikhlas apa enggak. Ya, dalam kesendiriannya apa yang dia lakukan kita gak tahu. Sebaliknya yang zahirnya itu tidak baik, durjana, pendosa, ya kita khawatirkan dia akan masuk neraka. Tapi tetap ada harapan Allah akan ampuni. Karena mungkin ada amal-amal yang kita gak tahu yang itu akan menjadikan dia terampuni di sisi Allah. Taib. Sudah isya ya. Adzan dulu ya. Lanjut apa? Lanjut dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله طيب. Kemudian dijelaskan di sini fa ka'anna syaikh rahimahullah ra'a halal musyrikin wal khurafiyyin wastahdhara hujajahum. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini membayangkan bagaimana kondisi orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan syirik dan khurafat di zaman beliau, dan memahami apa sih alasannya mereka kok berbuat seperti itu. Jadi kayaknya sudah ngelontok gitu loh. Dalilnya orang-orang ahli khurafat di zaman beliau itu, beliau sudah ngerti betul. Dan memang beliau orang yang paling faham terhadap kondisi zamannya ketika itu. Warga Jazirah Arab kira-kira 3 abad yang lalu itu kondisinya sudah demikian terpuruk dalam kubangan jahiliyah, dan beliau faham betul alasan mereka berbuat seperti itu, tuh faham betul. Idh huwa akhbaru ahli hadhil usuril mutaakhirah bihujajil musyrikin. Bahkan tidak hanya warga setempat, secara umum hujah-hujahnya orang-orang yang tenggelam dalam kemusyrikan di zaman-zaman belakangan itu, beliau sangat sangat memahaminya, sangat menguasainya. Sehingga beliau mencantumkan bab ini sebagai bantahan terhadap keyakinan kaum musyrikin di zaman-zaman yang belakangan ini terkait dengan anggapan mereka bahwa ada selain Allah yang mampu mengajukan syafaat tanpa diizinkan oleh Allah dan tanpa harus diridhoi oleh Allah terlebih dahulu. Syafa'ah itu sendiri secara bahasa dari kata-kata asy-syafa', syafa' itu lawan dari witr. Ya, wasy-syafi'i wal witr. Apa artinya? Genap. Kenapa kok dibilang asal-usulnya dari kata-kata syafa' genap? Karena ini objek yang akan mendapatkan manfaat, yang ini perantaranya. Adanya pihak yang kedua ini menjadikan genap. Tanpa adanya syafi' sendirian kan ya. Dengan adanya syafi' jadi berdua. Dua itu genap. Wasyafa'ah hiya ad-du'a, wa talabu syafa'ah wa talabu ad-du'a. Syafa'ah itu secara umum artinya permohonan. Ya. Intinya syafa'ah itu adalah doa, permohonan yang disampaikan oleh suatu pihak kepada Allah untuk kemaslahatan pihak lain. Talabu syafa'ah maksudnya talabu ad-du'a. Minta syafa'at maksudnya minta didoakan. Fa idza qala qa'ilun astashfi' bi Rasulillah. Kalau ada yang mengatakan aku minta syafaat melalui Rasulullah, maka seakan-akan dia mengatakan aku minta kepada Rasulullah agar mendoakanku di hadapan Allah. Maksudnya begitu. Ya. Aku minta syafaat kepada Rasulullah maksudnya aku minta supaya Rasulullah mendoakanku nanti di hadapan Allah. Intinya wal khulasa anna syafa'ah du'a wa hiya talabud du'a aidan wa qad sabaqa an qarrarna anna kull dalilin warada fi syar' ala ibtal an yud'a ma Allahu 'azza wa jalla ilahun akhar fa innahu yasluh ay yakuna dalilan ala ibtal al istishfa' bil mauta alladhina ghabu 'an dar at taklif. Dan pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa semua dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang intinya itu menyatakan bahwa tidak ada yang bisa dimintai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu artinya manggil, minta, ya, menyeru, memanggil. Selain Allah tuh nggak ada yang bisa dimintai untuk mewujudkan atau mengabulkan suatu hajat yang menjadi keistimewaannya Allah, seperti untuk mengampuni. Yang paling berhak, satu-satunya yang berhak mengampuni siapa? Allah. Maka siapapun yang dimintai untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, untuk memberi rezeki, ya, untuk menyembuhkan, atau untuk melakukan hal-hal yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ya, semua ayat dan hadis yang mengatakan bahwa tidak ada selain Allah yang boleh dimintai untuk hal-hal seperti itu, maka otomatis ini menjadi dalil bahwa syafaat selain Allah tadi itu batil semua. Karena syafaat itu artinya doa tadi. Ya. Jadi tidak harus ada dalil khusus. Semua dalil yang menafikan adanya pihak lain selain Allah yang bisa dimintai untuk mengabulkan hal-hal tertentu tadi itu, berarti otomatis pihak itu tidak bisa dimintai syafaat. Lianna haqiqatal mustashfi' annahu talibun aydhan. Fasyafi' fi dhannil mustashfi' yad'u wal mustashfi' yad'u man arada minhu asy-syafa'ah. Yani idza ata atin ila qabri nabiyyin au qabri waliyyin. Contohnya, kalau ada seseorang datang ke kuburnya seorang nabi atau seorang wali atau yang semisalnya, kiai atau apapun lah namanya, lalu dia mengatakan aku minta syafaat melaluimu, namanya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab astashfi'u bika. Kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira? Hah? Enggak tahulah ya, pokoknya intinya dia mengharapkan yang dikubur ini untuk memintakan syafaat untuknya. Au as'alus syafa'ah, maka maknanya annahu talaba minhu, artinya dia ini minta dari yang dikubur ini. Minta kepada yang dikubur ini dan memanggil yang dikubur ini agar dia mendoakan dirinya. Dirinya ini diri si orang yang datang ini. Jadi orang yang datang si A datang ke kuburnya Rasulullah umpamanya. Ya Rasulullah, aku minta syafaat kepadamu, maksudnya aku minta supaya engkau mendoakanku. فلهذا كان صرفها او التوجه بها الى غير الله جل وعلا شركا اكبر. berangkat dari sini, maka menunjukkan, mengarahkan permintaan itu kepada selain Allah adalah syirik akbar. Karena hakikatnya adalah doa. Gitu loh. Li'annaha fil haqiqah da'watun li ghairillah. Ya, hakikatnya adalah dia minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa wujudkan itu. Kalau selain Allah bisa, itu enggak syirik. Ya. Tapi apakah orang mati bisa? Enggak bisa juga, gitu loh. Kalau yang dijadikan contoh ini orang mati, ya kalau enggak syirik, yang datang ke kuburan ini enggak waras akalnya. Karena dia orang mati kok, bisa apa orang mati? Diajak dirawat oleh orang lain jenazahnya, dikuburkan oleh orang lain, enggak bisa nguburkan dirinya sendiri, enggak bisa menyolatkan dirinya sendiri, enggak bisa mengkafani dirinya sendiri, ya. Kok dia dimintai sudah mati? Hatta permintaan-permintaan yang selama yang ketika dia hidup itu dia bisa wujudkan, tapi ini sudah mati, gitu loh. Falihadza kana sarfuhu aw tawajjuhu biha ila ghairillah syirkan akbar li'anna fil haqiqah da'watun li ghairillah wa su'alun min hadzal mayyit. Fa idza 'arafta ma'na syafa'ah, sudah selesai ini sebenarnya. Jadi intinya kalau kita sudah mengetahui makna dari syafaat dan hukum minta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan itu merupakan syirik akbar, maka ketahuilah bahwa orang-orang yang masih hidup, yang masih ada di dunia ini, ya boleh dimintai syafaat. Karena intinya minta doa dari mereka. Inti minta syafaat itu minta doa dari mereka. Ya, tolong doakan saya, boleh. Kalau dia masih hidup, ya dia masih hidup, dia tentunya beriman loh ya. Orang kafir percuma dimintai doa. Ya, dia beriman, maka silahkan. Karena hakikatnya adalah minta doa darinya. Boleh itu bukan berarti dianjurkan loh ya. Bukan boleh itu bukan syirik maksudnya. Tapi apakah dianjurkan? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Ya karena doa itu ibadah. Baik mana? Antum yang ibadah langsung apa orang lain suruh ibadah? Ya baik kita yang ibadah langsung toh. Lagian Allah senang kok dimintain sama hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Jadi boleh itu tidak berarti dianjurkan. Jadi yang dilarang ini adalah kalau orang itu sudah meninggal dunia ya, atau memang secara syar'i juga tidak bisa memberikan apa-apa seperti berhala-berhala dan lain sebagainya dan semisalnya. Tapi kalau masih hidup orang beriman boleh kita minta doa dari orang itu. Baik, mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjut setelah salat. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umman wala hamma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita sudah mengetahui tentang hakikat syafaat, yaitu minta doa, dan bahwasanya minta doa kepada orang yang sudah meninggal itu termasuk syirik akbar, maka minta doa kepada yang masih hidup itu diperbolehkan. Ya, masih ada di dunia ini, yang masih hidup dia diperbolehkan untuk dimintai doa. Tapi tidak berarti doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi dikabulkan, boleh jadi juga tidak dikabulkan. Wa hadza kama huwa hasilun fi syafa'atin nas ba'dihim li ba'dhin. Sebagaimana mediasi yang dilakukan oleh orang-orang ini kadang berhasil, kadang gagal. Ya. Doa juga gitu. Tidak selamanya doa yang dipanjatkan oleh orang lain untuk seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikabulkan itu berarti syafa'ah hasanah, mediasi yang bagus. Yang tertolak itu berarti syafa'ah sayyi'ah. Dan itu dua-duanya ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan ya, yakullahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha. Fahada yahsul lakin minal ahya, tapi sekali lagi diperbolehkannya khusus bagi yang masih hidup, karena mereka masih ada di dunia, tempat orang masih bisa beramal. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa. Orang yang sudah mati tidak bisa dia menjawab permintaan seseorang. Waqad adzinallahu fi talabi syafa'ati minhum, walihada kana sahabah fi ahdin Nabi SAW rubbama ata ba'duhum an-nabiyya alaihi salatu wassalam wa talaba an yashfa'a lah, yakni an yad'uwa lahu. Oleh karenanya di zaman sahabat pun ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah minta supaya Rasulullah mendoakannya. Enggak apa-apa, itu memang diperbolehkan. Jadi itu syafaat yang diperbolehkan adalah yang ditujukan atau dimintakan dari mereka yang masih hidup. Fa mas'alatu syafa'ah minal masail allati takhfa 'ala katsirin bima fi dzalika ba'du ahli al-ilm. Bahkan masalah syafaat ini sering tersamarkan bagi banyak orang, termasuk bagi mereka yang tergolong orang berilmu. Masih ada juga, masih banyak bahkan yang belum memahami detail-detailnya, sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam kekeliruan. Ketika membahas masalah syafaat, mereka salah dalam menjelaskannya. Seperti minta syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebagian kalangan yang mereka ini sebetulnya tergolong ulama dalam bab lain. Tapi ulama itu sendiri juga ada spesifikasinya ternyata, ada spesialisasinya. Tidak semua yang ahli dalam satu bidang ilmu, dia mesti menguasai bidang lainnya. Ada yang dia sangat mumpuni di satu bidang ilmu, tapi di ilmu lain dia jahilnya gak ketulungan. Ya. Dan itu realita. Jadi kita juga harus tahu, ini dia ahli di bidang apa. Dan dalam kapasitas apa dia bicara di sini. Kalau itu bukan ilmu yang memang diakui keahliannya di situ, ya kita harus hati-hati. Contoh ilmu hadis. Tidak semua orang soleh, orang yang kuat hafalannya, itu mesti dianggap sebagai ahli hadis. Enggak. Ada kriteria-kriteria tambahan di situ. Ada orang yang ahli qiraat, ahli Quran, qiraatnya dia menjadi qiraat paling terkenal di dunia, Hafs. Ya. Hafs itu muridnya Asim. Qiraat yang kita pakai sekarang ini mungkin 80% atau lebih bahkan di dunia ini menggunakan qiraatnya Hafs. Dalam ilmu qiraat imam. Tapi dalam ilmu hadis derajatnya matruk. Ngeri. Matruk itu dhaif jiddan hadisnya. Jadi bukan ahlinya. Dia bukan ahlinya. Ada yang ahli tafsir, As-Suddi misalnya ya. Atau yang lain-lain. Tapi dalam ilmu hadis sangat lemah hadisnya. Ada yang ahli sejarah, Al-Waqidi. Tapi dalam ilmu hadis dia muttaham. Ada yang ahli hadis, tapi dalam ilmu akidah kalang kabut akidahnya. Berantakan. Ya. Jadi kita harus tahu, ada yang dalam ilmu akidah bahkan dia tersusupi akidah-akidah yang tidak benar. Ya, seperti mungkin menakwilkan sifat-sifat Allah dalam masalah akidah. Ya, walaupun dalam masalah fikih, Masya Allah. Jadi, apalagi detil-detil masalah akidah seperti ini. Masih banyak di kalangan ulama. Jadi ulama ini tidak berarti dia harus menguasai semua ilmu ya. Sekali lagi, ulama itu tidak berarti dia harus menguasai semua ilmu. Ada di kalangan ulama yang masih keliru dalam menjelaskan masalah syafa'ah, sehingga mereka memuat cerita-cerita yang aneh bin ajaib tentang syafa'at ini dalam kitab-kitab mereka. Ini bukti bahwasanya masalah ini kadang tersamarkan bagi kalangan ulama sekalipun. Ya. Kama fa'ala An-Nawawi wa Ibnu Qudamah fil Mughni. Salah satu contohnya adalah An-Nawawi rahimahullah dan Ibnu Qudamah fil Mughni dan yang lain-lain. Dalam kitabnya Al-Mughni itu Ibnu Qudamah ini alim kabir. Ya, ahli fikih luar biasa. Fikih, usul fikih dan terkenal zuhud. An-Nawawi juga begitu. Tapi dalam bab ini masih tergelincir. Wa hadza la yu'addu khilafan fil mas'alah. Ini bukan berarti masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, bukan. Li'anna hadzal khilaf raji' ila adami fahmi haqiqati hadzal amr. Karena khilaf yang sepintas nampak sebagai bentuk perbedaan pendapat itu sebabnya adalah karena dia tidak memahami hakikat masalah syafaat ini. Jadi khilaf yang mu'tabar itu adalah kalau khilaf ini berangkat dari pemahaman, bukan karena salah faham. Ini penting. Ya. Khilaf yang mu'tabar adalah kalau khilaf itu terhadap suatu masalah yang hakikatnya sama-sama diketahui, cuman ini beda pendapat. Tapi kalau hakikatnya beda, ya ini berarti dia tidak berbeda pendapat, dia enggak paham. Ya. Contoh, ada orang mengklasifikasikan bid'ah menjadi 5. Apakah pendapat mereka ini menafikan sabda Rasulullah kullu bid'atin dhalalah? Semua bid'ah itu sesat? Kita dudukkan dulu bid'ah yang mereka maksudkan itu apakah sama dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah ataukah beda? Ya. Sayyidina Umar mengatakan wa ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, Ibnu Umar juga pernah mengatakan tentang salat duha, ditanya bid'ah wa ni'mal bid'ah. Salat duha itu bid'ah yang paling baik. Apakah bid'ah yang dimaksud oleh Ibnu Umar atau oleh bapaknya tentang salat tarawih itu adalah bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya kullu bid'atin dhalalah? Kita dudukkan dulu masalah ini. Kalau iya sama-sama hakikatnya adalah satu, baru berarti Ibnu Umar beda pendapat sama Rasulullah. Atau Umar beda pendapat sama Rasulullah di sini. Mungkin? Hah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Atau berarti Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah hasanah beda pendapat sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin? Berarti suudzon sama Imam Syafi'i kalau gitu. Ya. Jadi harus didudukkan dulu. Kalau memang hakikatnya sudah sama-sama dimengerti, baru bisa dikatakan ini ada khilaf dalam masalah. Tapi kalau dia masih pemahamannya belum pas dan dia berpendapat lain, ya ini karena dia tidak memahami hakikat masalah tersebut. لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء. Memang masalah syafaat ini masalah yang samar gitu ya, tidak betul-betul gamblang gitu loh, ada yang masih tersembunyi. ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله Inna iqamatal hujjah fi masailit tauhid takhtalifu bihasabi quwwatis syubhah. Jadi masalah-masalah tauhid itu kan macam-macam. Di antaranya ada masalah syafaat, ada masalah istighosah, ada masalah ini, ada masalah itu, ya. Ini iqamatul hujjahnya itu beda-beda. Tergantung sekuat apakah syubhatnya dalam masalah tersebut. Ada masalah yang syubhatnya kuat banget, sehingga kita harus lebih apa namanya, memberikan toleransi ketika ada orang yang beda pendapat atau belum paham dalam masalah, karena syubhatnya kuat. Tapi ada hal-hal yang syubhatnya ini lemah sekali, nggak bisa diperhitungkan, tidak boleh dianggap sebagai alasan, sehingga sikapnya pun berbeda. Toleransinya juga tidak sebagaimana toleransi dalam masalah pertama. Beda-beda. Fa'akallu syubuhati wurudan wa aisarul hujaji quduman alal mukhalif huwa fima yata'allak bi asli da'wati ghairillahi ma'ah. Yang termasuk paling lemah syubhatnya, ya, syubhat yang paling lemah, yang tidak bisa menjadi alasan untuk mentoleransi, adalah yang kaitannya dengan minta-minta kepada selain Allah akan sesuatu yang hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Ini jelas banget ini. Nasnya jelas, dalilnya jelas. Tapi kalau yang lain-lain, ya mungkin bagi mereka yang betul-betul faham itu jelas, tapi bagi yang kurang faham masih juga terjerumus dalam kekeliruan karena adanya syubhat tadi. Demikian juga istighatsah bi ghairillah, minta tolong dalam kondisi genting kepada selain Allah. Ini orang musyrik zaman dulu pun enggak kayak gitu. Apalagi dalam kondisi genting. Mereka masih ikhlas kok. Kok ada hari ini yang ngaku muslim mintanya kepada selain Allah? Ya ini kebangetan. Ya, ini bukan syubhat yang dianggap kuat, tidak, ini syubhat yang sangat lemah. Wadzabah li ghairihi, termasuk juga menyembelih untuk takarrub kepada selain Allah dan yang semisalnya. Tapi yang kuat syubhatnya seperti apa? Masalah syafaat ini. Ya, hanya orang-orang yang betul-betul ahlu tahqiq saja, orang-orang yang jeli, ulama-ulama yang teliti yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam bab ini. Makanya di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah mencantumkan babus syafa'ah ini dan menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwasanya syafa'at yang bermanfaat itu tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat. Syafa'at yang bisa mendatangkan manfaat itu ada syaratnya. Falhasil anna syafa'ah al-waridah fil Qur'ani wa sunnah qisman. Jadi syafa'at yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu ada dua macam. Syafa'at yang dinafikan atau syafa'at yang dikukuhkan, yang ditetapkan. Yang dinafikan adalah yang Allah tolak dari orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu tertolak. Ya, syafa'at untuk mereka semuanya tertolak karena mereka tidak berhak, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ini adalah la wala syafi'. La nafi. Ini syafaat yang dinafikan di sini. Wa qad nafaha Allahu an jami'il khalq. Allah menafikan syafaat ini dari seluruh manusia termasuk orang-orang yang memiliki rasa takut, yakni ahlut tauhid. Sebagaimana Allah menafikan dari selain ahlut tauhid. Kenapa kok ahlut tauhid syafaatnya juga dinafikan? Karena syafaat mereka ini bersyarat, bukan mutlak. Kalau diyakini memiliki syafaat yang mutlak, enggak benar juga. Itu enggak benar syafaat itu. Jadi ahlut tauhid sekalipun itu syafaatnya bersyarat. Tidak mutlak. Yaitu apa tadi yang pertama? Izin Allah bagi si pengaju syafaat. Dan yang kedua adalah ridhonya Allah. Ridhonya ini berlaku dua. Terhadap si pengaju syafaat maupun yang akan mendapatkan syafaat. Dua-duanya harus diridhoi oleh Allah. Adapun ayat laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', yakni annasyafi' fil haqiqah huwa Allah. Yang mengabulkan syafaat itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Makanya Allah mengikutkannya dengan ayat yang lain, qul lillahi syafa'atu jami'a. Fasyafa'ah jami'an milkun lillah, miliknya Allah semua syafaat itu. Orang beriman maupun yang lainnya pada hakikatnya tidak memiliki penolong. Ya. Di samping Allah tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa mengabulkan syafaat mereka. Jadi ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan syafaat. Ayat berikutnya, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha wa yarda. Jadi ada dua syarat langsung disebutkan di sini, izin sama keridhaan Allah. Jelas di situ. Demikian juga illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha, yakni minasyafi'in, kecuali setelah Allah mengizinkan pihak-pihak yang akan mengajukan syafaat, wa yarda, yakni meridhoi ucapan si pengaju syafaat dan juga meridhoi pihak yang akan mendapatkan syafaat. Faedahnya apa? Kalau ada syarat seperti ini, faedahnya adalah agar tidak ada seorang pun yang bergantung kepada apa-apa yang mereka anggap atau mereka yakini bahwa pihak tersebut memiliki maqam di sisi Allah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Jangan sampai seseorang bergantung kepada, hatta kepada Rasulullah SAW, hatta kepada para malaikat. Karena belum tentu Allah mengizinkan Rasulullah untuk mintakan syafaat buat si fulan ini, buat kita. Rasulullah memang akan diberi kesempatan untuk mengajukan syafaat, tapi kepada siapa? Buat siapa? Dan diterima apa enggak? Wallahu a'lam, enggak tahu. Ya. Tidak semua yang mengajukan syafaat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu juga yang mengharap-harapkan ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah sehingga syafaatnya akan bermanfaat. Ya. Jadi faedahnya kita tahu syarat-syarat diterima syafaat itu adalah untuk mengurangi, meminimalisir ketergantungan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana persepsinya orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Fa hadhil ayah fiha ibtalun li da'wa ulaikal musyrikin. Jadi ayat ini membatalkan anggapan orang-orang musyrik dan keyakinan mereka bahwa ada pihak yang mampu atau yang memiliki syafaat dan itu bukan Allah. Itu keyakinan yang batil. Berikutnya ayat adalah qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin al-ayah. Fahadhihi al-ayah ishtamalat ala arba'i halat. Ayat ini mengandung 4 kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, orang-orang yang atau kondisi yang pertama adalah seseorang minta kepada pihak-pihak selain Allah yang menurut mereka mampu mendatangkan manfaat. Wa an yanzuru, begini ya, apa? Qulid'ul ladzina, jadi ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala agar coba saja mintai itu siapa-siapa yang kalian anggap selain Allah itu yang memiliki syafaat. Dan tunggulah apakah mereka bisa mendatangkan manfaat walaupun hanya seberat dzarrah, baik dari langit, manfaat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Jawabannya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sedikit pun, sebesar dzarrah pun, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dari langit maupun dari bumi. Kondisi yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin. Jadi mereka yang dianggap memiliki syafaat tadi itu sama sekali tidak punya andil sedikit pun, tidak punya saham sedikit pun dalam kekuasaannya Allah, dalam kerajaan, dalam miliknya Allah. Jadi mereka tidak memiliki sedikit pun dari apa-apa yang dimiliki oleh Allah. Tidak punya kepemilikan sedikit pun bersama dengan Allah. Syuraka itu kan sekutu gitu loh. Sesuatu yang dimiliki secara bersama. Ini sedikit pun mereka tidak punya di situ. Wa ma lahum fihi ma ay fis samawati wal ardi min syirkin. Tidak punya kekuasaan sedikit pun di langit maupun di bumi. Tidak bisa ngatur apa yang terjadi di langit maupun apa yang terjadi di bumi sedikit pun. Tidak menguasai sedikit pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Awalnya Allah menafikan independennya, adanya pihak yang independen selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah menafikan kalau ada yang bareng-bareng sama Allah. Sendirian enggak ada, bareng-bareng juga enggak ada. Ya. Wa malahum fihima min syirkin. Summa qala azza wa jalla ba'daha wa malahu minhum min dhahir. Dan al-dhahir maksudnya adalah al-mu'awin wal-mu'azir wal-wazir. Wa malahu ay Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya minhum dari kalangan mereka itu, dari alihah-alihah itu, sesembahan-sesembahan itu, penolong. Jadi Allah juga tidak butuh pertolongan dari mereka sedikit pun. Allah independen dalam menguasai segalanya. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari apa yang dikuasai oleh Allah. Dan Allah tidak butuh sedikit pun sama mereka. Betul-betul ditekankan sampai dengan tiga sisi. Li'annahu qad yatabadar ila dhihni ba'dhin nas. Karena mungkin aja ada sebagian orang yang terlintas di benaknya bahwa Allah berkuasa tapi Allah dibantu sama yang lain. Gitu loh. Ya, sebagaimana orang-orang ekstremis sufi itu punya keyakinan ada wali-wali kutub ikut mengatur alam semesta ini. Ada itu orang punya keyakinan seperti itu, ada. Dan Allah membutuhkan keberadaan mereka untuk ikut ngatur. La. Tidak butuh sama mereka sedikit pun. Ghaniyun anil alamin, ya. Adanya malaikat, itu mungkin Allah butuh bantuan malaikat. Oh, tidak. Allah enggak butuh sama malaikat-malaikatnya. Enggak butuh sama jinnya, enggak butuh sama manusianya, enggak butuh sama nabinya. Sama apapun, sama arsy-Nya Allah enggak butuh. Ya, itu sifat Allah. Ghaniyun 'anil 'alamin. Dalam surat Al-Imran ada, surat Al-Ankabut juga ada. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Di surat Asy-Syura juga. Kalau kalian mau kafir, Allah enggak butuh sama kalian. Wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Surat Al-Ankabut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tak butuh sama alam semesta. Alam semesta semua yang selain Allah itu namanya alam semesta. Ya jinnya, manusianya, malaikatnya, benda matinya, benda hidupnya, semuanya itu selain Allah itu namanya alam. Dan alam itu macam-macam, makanya pakai jamak 'anil 'alamin. Ya. Jadi Allah itu al-mutafarrid, al-qayyum, ya. Sendirian ngatur segalanya, diatur sendirian. Tapi Allah ciptakan malaikat li hikmah. Ada suatu hikmah, bukan hajat, bukan. Beda antara menciptakan sesuatu karena hikmah tertentu dengan menciptakan karena dia butuh dengan keberadaannya, itu beda. Kalau hajat, Allah tidak berhajat kepada apapun. Ya. Tapi ada hikmahnya memang. Dan malaikat pun itu tidak akan bergerak kecuali atas perintahnya Allah. Ya. Maka terkadang Allah menisbatkan itu kepada dirinya, terkadang kepada malaikat. Mematikan. Siapa yang mematikan? Yuhyi wa yumit. Allah menisbatkan perbuatan menghidupkan kepada dirinya dan mematikan juga kepada dirinya. Di apa namanya? Di ayat yang lain Allah menisbatkan mematikan itu kepada malaikat. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Karena apa? Allah menyuruh malaikat untuk mematikan. Seperti kalau seorang presiden dibilang masjid ini dibangun oleh presiden misalnya Soeharto. Maksudnya atas perintahnya presiden Soeharto. Kita juga boleh mengatakan dibangun oleh arsiteknya fulan karena desainnya dia, atau oleh tukang-tukangnya. Ini semuanya boleh karena masing-masing punya andil di situ. Ya. Tapi yang paling besar perannya adalah yang memerintahkan mereka. Kalau nggak ada perintah, nggak akan dicabut nyawanya si fulan oleh malakul maut. Dan kalau enggak diciptakan malaikat maut, ya Allah juga langsung akan bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Jadi itu semua atas hikmah, bukan atas hajah. Jadi Allah tidak ada yang perlu, tidak memerlukan penolong, tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Al-hayyul qayyum. Fali ajli hadhihi al-haja la apa namanya? Tayib. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Ini sudah ada dalam bab sebelumnya. Intinya adalah ada syarat-syarat, ya ini adalah kondisi yang keempat. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak ada yang bermanfaat syafaatnya di sisi Allah kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah. Ini kondisi yang keempat. Taib. Mungkin kita cukupkan di sini dulu karena masih cukup panjang pembahasannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Taib. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.